kijana, majungu na vijina ya jiji letu. Ukaona heri unitoroke mimi, walikudanganya nina sifa mbaya. Wako wapi sasa wamekukimbia o, umebaki walia lia o. Sasa unajuta pengine hukutambua kijana, vijina na majungu ya jiji letu. Ukaona heri unitoroke mimi, walikudanganya nina sifa mbaya. Wako wapi sasa wamekukimbia o, umebaki walia lia o. Sasa unajuta pengine hukutambua kijana, majungu na fitina ya jiji letu. Ukaona heri unitoroke mimi, walikudanganya nina sifa mbaya. Wako wapi sasa wamekutoroka, umebaki walia lia o. Sasa unajuta thank you. Malipo yake